Bolehkah menegur anak-anak yang ribut ketika khutbah dengan tangan dan bukan dengan lisan? Intinya bahwa seorang pada saat menyimak pada saat di hari Jumat dan khatib sedang berkhutbah adalah menyimak khutbah dan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya yang dikhawatirkan dapat melalaikan dia dari menyimak khutbah tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bahkan seorang mengatakan ansit saja, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, sebabkan karena berbicara dan ngobrol dengan orang lain, mengarahkan pembicaraan kepada yang lain itu tidak diperbolehkan. Nah, namun para ulama membolehkan kalau itu sifatnya isyarat, ya, tidak dengan ucapan seperti mengisyaratkan, ya. Nah, tanpa melakukan hal yang berlebihan. Kalau sampai dengan tangannya kemudian dia melakukan hal-hal tertentu akhirnya melalaikan dia dari mendengarkan khatib, maka ini juga tidak diperbolehkan.